Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah selesai dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan yuktabul marid maka na ya'mal wa huwa sahih, di antara fadilah keutamaan yang didapatkan oleh orang yang sakit berupa diteruskannya penulisan catatan amalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan kebaikan yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang yang sakit selama dia dalam keadaan sehatnya. Maka ini merupakan keutamaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, dada pada hadis yang ke-509. 6 sehingga yang cetakannya dengan sama dengan yang ada pada ana ini salah. Babnya bukan pada hadis yang ke-510, yang benar penulisan bab sebagaimana pada cetakan-cetakan yang lain itu babnya di hadis yang ke-509. Ini sudah masuk bab baru. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, babu hal yakunu qawlil marid inni waji'un shikayah. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, bab hal yakunu qawlil marid, apakah ucapan orang yang sakit, inni waji'un, sesungguhnya aku sedang sakit. Shikayah ini merupakan sebuah bentuk pengaduan, bentuk naam bahwasanya dia sedang mengadu. Naam al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bawa bi hadzal bab bi siwatil istifham, beliau membawakan bab ini dengan bentuk pertanyaan. Hal yakunu qaulul marid inni waji'un shikayah, apakah perkataan orang yang sakit inni waji'un, sungguhnya aku sedang sakit, ini merupakan bentuk pengaduan yang tidak diperbolehkan. Naam, beliau membawakan bab ini dengan bentuk istifham, pertanyaan, karena di dalam permasalahan ini itu ada tafsil, ada rincian yang disebutkan oleh mereka para ulama. Naam, qad yakunul ikhbar, terkadang ucapan orang yang sakit inni waji'un itu hanya sekedar pengkhabaran, dan terkadang ucapannya dia itu adalah merupakan bentuk pengaduan yang tidak diperbolehkan. Maka bentuk perbedaannya, naam, itu merupakan bentuk ikhbar, hanya sekedar pengkhabaran dari orang yang sakit dan tidak mengandung pengaduan. Ketika orang yang sakit mengucapkan ucapan tadi, itu tidak sambil mengeluh, tidak sambil marah, atau di dalam dirinya ada bentuk penolakan, ketidakridhaan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia ditimpa dengan penyakit. Ini hanya sekedar pengkhabaran. Dia tidak mengeluh, hanya sekedar mengkhabarkan ini tidak mengapa. Nah, seperti contoh dia mengkhabarkan kepada orang yang akan mengobatinya, atau dia mengkhabarkan kepada seorang dokter supaya ditemukan apa penyakitnya, apa jenis penyakitnya, maka ini tidak mengapa. Naam, akan tapi ketika dia mengatakan inni waji'un, sungguhnya aku sakit, aku naam tidak terima dengan penyakit ini, dia berkeluh kesah, bercerita kesana kemari kepada manusia dalam rangka al-jaza' wa tasakhut, mengeluhkan penyakitnya dan marah dan tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini syikayah yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak di perbolehkan, sehingga ada rincian di dalam permasalahan ini. Naam, yang pertama ketika itu hanya sekedar mengkhabarkan, maka ini diperbolehkan, akan tapi ketika dia mengeluh, marah, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini yang dilarang. Qala haddatsana Zakaria, qala haddatsana Abu Samah an Hisyam an Abihi. Beliau membawakan hadis dari telah mengkhabarkan kepada kami Zakaria, qala haddatsana Abu Samah. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Abu Samah an Hisyam dari Hisyam, ai Hisyam bin Urwah bin Zubair. An Abihi dari ayahnya yaitu Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala. Qala dakhaltu ana wa Abdullah ibn Zubair ala Asma qabla qatli Abdullah bi ashri layalin wa Asma waji'ah. Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala ketika itu mengisahkan, beliau mengatakan dakhaltu ana wa Abdullah ibn Zubair, aku masuk bersama Abdullah ibn Zubair, saudara beliau. Naam, Abdullah ibn Zubair. Ala Asma, kepada Asma, Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, yaitu ibunya. Naam, ibunya Abdullah dan Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau masuk, keduanya masuk menemui Asma, ibu dari keduanya. Qabla qatli Abdullah bi ashri layalin. Kata Urwah bin Zubair, yang mana keduanya masuk menemui ibunya, ini waktunya adalah 10 hari sebelum meninggalnya, sebelum terbunuhnya Abdullah ibn Zubair. Qala wa Asma waji'ah. Dan ketika itu, naam, Asma bint Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, beliau dalam keadaan sakit. Naam, dalam keadaan sakit. Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya ketika itu Asma umurnya adalah ibnu mi'ati sanah wa lam taskut laha sin. Ketika itu Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq umurnya sudah 100 tahun dalam keadaan giginya belum ada yang tanggal, belum ada yang hilang, giginya masih utuh dan tidak ada uban di kepalanya. Naam, umurnya sudah 100 tahun. Faqala laha Abdullah, kaifa tajidinaki? Qalat waji'ah. Maka berkata kepadanya, kepada Asma, Abdullah ibn Zubair menanyakan tentang keadaan ibunya yang ketika itu dalam keadaan sakit. Kaifa tajidinak? Bagaimana keadaanmu? Qalat waji'ah. Maka ibunya yaitu Asma menjawab, waji'ah, aku sedang sakit. Maka dalam pertanyaan Abdullah ibn Zubair di sini terdapat sebuah faedah bahwasanya anlan barid yus'al bimithli hadha su'al. Hendaknya orang yang sakit ditanyai keadaannya dengan pertanyaan yang semisal dengan ini. Bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana kesehatanmu hari ini? Apakah sudah sembuh? Apakah sudah baikan? Naam, beliau menanyakan kepada ibunya. Faqala laha Abdullah, kaifa tajidinak? Bagaimana keadaanmu? Qalat waji'ah. Maka Asma, ibunya menjawab, aku sedang sakit. Dan inilah syahid dari apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya diperbolehkan untuk orang yang sakit, al-marid, mengatakan kepada orang lain, mengkabarkan tentang keadaan dirinya, inni waji'un, atau inni waji'ah, aku sedang sakit. Tapi perkataan yang diucapkan itu adalah hanya sekedar pengkhabaran. Tidak mengandung di dalamnya al-jaza' wala tasakhut wala adamur ridha bil qadar. Tidak dalam rangka mengeluh, naam, atau marah, atau dia tidak ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar pengkhabaran, maka ini diperbolehkan. Qala inni fil maut. Maka kemudian Abdullah ibn Zubair melanjutkan ucapannya, inni fil maut. Sesungguhnya aku hampir-hampir dalam keadaan mati. Ada disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya ketika itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala beliau sedang dikepung di Makkah. Dalam keadaan beliau sedang dikepung di Makkah dan disebutkan di dalam lafaz yang lainnya beliau mengatakan inna fil mauti la rahah atau inna fil mauti la afiyah. Sungguhnya di dalam kematian itu ada peristirahatan. Naam, ada rahah. Faqalat la'allaka tashtahi mauti falidhalika tatamannahu fala taf'al. Fawallahi ma ashtahi an amuta hatta ya'ti 'alayya ahadu tarafaik aw tuqtala fa ahtasibak wa imma an tudfar fataqarra 'aini fa iyyaka an tu'rada 'alayka khuttah fala tuwafiquka fatakbaluha karahiyatal maut. Mendengar ucapan anaknya, ya Abdullah bin Zubair, naam inni fil maut. Beliau seakan-akan sudah merasakan naam akan kematiannya. Naam, karena tadi kisah ini kata Urwah bin Zubair, itu adalah 10 hari sebelum beliau terbunuh. Faqalat, maka Asma mengatakan, naam la'allaka tashtahi mauti. Seakan-akan engkau menginginkan kematianku. Falidhalika fala tatamanna. Maka oleh karena itu jangan engkau menginginkannya. Jangan engkau berangan-angan ingin meninggal. Mengapa Asma mengatakan demikian? Dijelaskan pada kalimat yang paling bawah. Wa inna ma'ana ibnu Zubair liyuktala fayuhzinu hadzalik. Dan yang dimaksudkan oleh ibnu Zubair adalah yang dikhawatirkan ketika dia terbunuh dan itu membuat yuhzinu hadzalik. Itu membuat ibunya Asma itu bersedih. Naam, itu membuat ibunya Asma bint Abi Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala menjadi bersedih sehingga Asma mengatakan demikian. La'allaka tashtahi mauti. Seakan-akan kau menginginkan aku yang lebih dulu meninggal. Kenapa? Karena kamu khawatir kalau naam kamu yang meninggal duluan wahai Abdullah itu akan membuat ibumu sedih, akan membuat ibumu yahzan, bersedih. Falidhalika fala tatamannah, maka oleh karena itu janganlah engkau merangan-angan ingin meninggal. Qala fala taf'al, kemudian Asma radhiyallahu ta'ala anha melanjutkan fala taf'al, maka janganlah engkau lakukan itu. Jangan engkau berandai-andai berangan-angan akan meninggal. Fawallahi ma ashtahi an amuta hatta ya'tiya alayya ahadu tarafaik. Maka demi Allah, ma ashtahi an amut. Tidaklah aku berkeinginan akan meninggal dunia hatta ya'tiya alayya ahadu tarafaik. Sehingga datang kepadaku salah satu dari dua ujung yang ada pada dirimu. Naam, karena orang yang sakit, sebagaimana yang telah kita ambil pembahasannya pada pertemuan sebelumnya, imma dia akan sembuh dari penyakitnya, atau imma dia apa? Dia akan meninggal dunia dengan sebab musibah yang telah dia terima. Ini dua ujung dari orang yang sakit. Bisa jadi dia sembuh dari penyakitnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kedua dia meninggal dengan sebab penyakit yang dia terima. Qala au tuqtala fa ahtasibak wa imma an tadfura fataqarra 'aini. Bisa jadi engkau terbunuh fa ahtasibak, maka aku akan ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematian dirimu, dengan musibah yang menimpaku berupa meninggalnya anakku yaitu Abdullah ibn Zubair, wa imma an tudfar wa imma an tadfura fataqarra 'aini. Dan bisa jadi naam engkau akan selamat, engkau akan berhasil, fataqarra 'aini, dan itu akan membuat senang diriku. Maksudnya lanjutkanlah kehidupanmu seperti biasa, jangan engkau menginginkan kematian tersebut, akan tapi berjalanlah seperti biasa, lanjutkanlah kehidupanmu, karena dua, salah satu dari kedua kemungkinan itu semua adalah kebaikan yang akan membuatku gembira. Imma antuktal, bisa jadi engkau terbunuh, maka aku akan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Wa iman tasfar, dan bisa jadi engkau akan berhasil, engkau akan menang, dan itu akan membuat gembira diriku. Kemudian Asma melanjutkan nasihatnya kepadanya anaknya yaitu Abdullah bin Zubair, fa iyyaka an tu'rada 'alaika khuttah fala tuwafiquka fatakbaluha karahiyatal maut. Dan hati-hatilah engkau, an tu'rad 'alaika khuttah, dihidangkan atau didatangkan kepadamu khuttah. Di dalam riwayat yang lain disebut dengan lafaz khoslah ay al-mal aw syai'un minad dunya, harta benda atau sesuatu dari perkara dunia. Hati-hati engkau wahai Abdullah, jangan sampai didatangkan kepadamu sesuatu dari harta benda dunia, perkara dunia ini. Fala tuwafiquka fatakbaluha, dalam keadaan engkau tidak menyetujuinya, engkau tidak membenarkan perkara tersebut, kemudian engkau menerimanya, karahiyatal maut, dalam keadaan engkau takut terhadap kematian. Engkau takut dalam keadaan kematian. Ini syahid dari asar yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala adalah ucapan Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, bahwasannya tidak mengapa seseorang yang sedang sakit dia mengatakan waji'ah, inni waji'un atau inni waji'ah, dia mengkabarkan kepada orang lain bahwasannya dia yang sedang sakit dalam keadaan bukan karena al-jaza, mengeluh atas sakut, marah atau ada muridho biqadaillah. Nah, kita ambil penjelasan atau faedah yang disebutkan oleh Asy-Syarih. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, yu'khadu min hadzal athar jawazu ikhbaril marid an maradihi man sa'alahu anhu biduni karahah. Diambil faedah dari asar ini yaitu tentang jawazu ikhbaril marid, diperbolehkan bagi orang yang sakit untuk mengkhabarkan tentang penyakitnya, yaitu kepada siapa yang bertanya kepadanya tentang penyakitnya tersebut. Naam, biduni karohah, tanpa adanya karohah, tanpa adanya hukum makruh, diperbolehkan hanya sekedar pengkhabaran. Qala kama yustafadu minhu jawazu syikayati ma nazala bil insani min makruhin ila rabbihi tabaraka wa ta'ala liyarfa'ahu an wa yalhaqu bidzalika fil jawaz syikayatul marid ila tabib liyu'alija dzalikumul marad. Sebagaimana diambil faedah dari hadis ini pula, naam, tentang diperbolehkan seseorang untuk mengadukan apa yang sedang dia rasakan min makruhin, dari perkara-perkara yang dibenci, dari rasa sakitnya, dari apa yang dia rasakan di tubuhnya, dari perkara-perkara yang tidak dia sukai, mengadu kepada siapa? Ila rabbihi tabaraka wa ta'ala, yaitu kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diadukan semua itu tujuannya apa? Liyarfa'ahu an, supaya Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengangkat penyakitnya tersebut. Naam, hendaknya seorang hamba betul-betul inabah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kesehatan, meminta kesembuhan, mengadukan seluruh apa yang dia rasakan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yalhaqu bidzalik fil jawaz, dan diikutkan juga di dalam hal tersebut, dalam hal kebolehan, adalah syikayatul marid ila tabib, seorang yang sakit mengadukan penyakitnya kepada tabib, kepada dokter, orang yang bisa menyembuhkan penyakit supaya dia bisa mengobati penyakit tadi. Ini sama hukumnya, diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, wa fihi bayanun liquwwati rabithah bainal ummi wal ibn wa anna kullan minhuma yafrahuhu ma yafrahul akhar wa yuhzinuhu ma yuhzinul akhar. Dan di dalam asar ini pula terdapat kuatnya penjelasan tentang kuatnya hubungan antara seorang ibu dan anak. Naam, seorang ibu dengan anaknya itu biasanya memiliki hubungan yang kuat. Wa anna kullan minhuma, dan bahwasanya masing-masing dari setiap keduanya itu akan bahagia dengan apa yang bisa membahagiakan yang lainnya. Wa yuhzinuhuma yuhzinul akhar, dan bisa membuat sedih apa yang bisa membuat sedih yang kedua. Nah, seorang ibu kadang gembira dengan apa yang bisa membuat anaknya bergembira, atau sebaliknya, seorang ibu akan bersedih hati dengan apa sesuatu yang bisa menyedihkan anaknya. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala. Adapun hadis yang berikutnya dari bab ini insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cepat ambil di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.